Kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 dari hal Yesus mengunjungi perkawinan di Kana. Dan inilah pelayanan perdana dari Yesus sesudah dia diurapi, dibaptis dan diurapi di sungai Yordan. Kita baca dengan bergantian Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Semua kita berkata amin. Bagi orang Yahudi ada tiga momen yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan. Pertama adalah hari kelahiran. Makanya setiap anak yang lahir, hari ke-8 harus disunat. Kemudian adalah hari perkawinan. Dan terakhir adalah kematian. Dan bagi Yahudi, perkawinan adalah hal yang paling dihargakan dan dimuliakan. Hal yang sangat penting bagi orang Yahudi adalah pernikahannya. Makanya untuk menghormati pernikahan, agama Yahudi atau kebiasaan Yahudi memberikan cuti kepada pengantin 1 tahun penuh, bebas dari tugas, bebas dari bekerja, supaya dia bisa bersenang dengan istrinya. Bukan seperti kita di Indonesia, paling seminggu ya. Kalau PNS, 6 hari. Kalau dia polisi pun, 6 hari saja. Coba. Tapi kalau Yahudi, kalau tentara, dia enggak boleh berperang. Jangan-jangan sampai dia mati di medan perang, lalu istrinya jadi janda. Orang sana menghargainya 1 tahun penuh. Kerja bakti pun dibebaskan. Kalau misalnya ada kerja gotong royong, pengantin enggak boleh ikut. Untuk apa? Untuk menghormati pernikahannya, supaya dia bisa bersenang bersama istrinya. Haleluya. Itulah sebabnya pelayanan perdana dari Yesus pun adalah mengunjungi pesta perkawinan di Kana. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua harus menghargai perkawinan. Ketika Tuhan Allah dalam minggu penebusan, pada hari yang pertama menjadikan terang, selanjutnya pada hari yang keenam menjadikan binatang, binatang di hutan atau binatang di darat, dijadikan dari tanah. Dan yang terakhir, Allah menjadikan manusia yang juga dari tanah. Jadi kita ini dengan hewan sama bahan bakunya, tanah. Tetapi manusia sesudah dijunan menurut gambar dan rupa Allah, dihembusi oleh Allah dengan nafasnya, yang tiada lain adalah rohnya. Maka jadilah manusia makhluk hidup seperti Allah. Makanya kita ini lebih hebat dari semua ciptaan. Tapi tidak sekaligus laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan pada waktu yang sama. Laki-laki lebih dulu. Tapi semua hewan tercipta dengan berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Tapi Adam sendirian. Tak ada teman, tak ada kawan. Lalu Tuhan Allah melihat Adam yang kesendirian ini, kesepian, maka dia berkata, tidak baik laki-laki itu seorang-orangnya. Kemudian Allah mendatangkan tidur lelap kepada Adam, dan dari rusuknya diambil oleh Tuhanlah salah satu tulang rusuk. Kemudian dibangun oleh Tuhan. Jadi kata yang dipakai untuk Adam, dia dibentuk, dijunan. Tapi Hawa dibangun. Nampaknya Tuhan lebih berlelah membangun Hawa. Bukan dari gumpalan tanah yang lain diambil, tapi dari salah satu rusuk. Dan ada orang berkata, itu rusuk terdekat dengan hatinya, supaya disayang oleh Adam. Dan benar, ketika Tuhan Allah membawa Hawa kepada Adam, tersenyumlah Adam. Dan dia berkata, inilah dia, inilah si dia. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan dia akan diberi nama Hawa. Yang artinya memberi hidup, memberi semangat, memberi gairah. Kemudian Tuhan memberkati mereka. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, maka Allah memberkati mereka. Jadi pernikahan adalah sebuah lembaga ilahi di mana Allah membawa seorang perempuan kepada seorang laki-laki, dan kemudian Allah memberkati. Makanya setiap orang harus bisa memahami cinta sebagai anugerah Allah. Cinta adalah awal dari sebuah pernikahan. Hawa tidak mendatangi Adam lalu mulai menggoda Adam, tidak. Tapi Hawa dibawa oleh Tuhan kepada Adam. Itu jelas dalam Kejadian pasal 2. Dan Adam berkata, inilah dia. Makanya cinta juga bersumber dari Allah. Sebab itu setiap perempuan harus memahami dirinya sangat berharga di mata Tuhan, dan tunggu sampai dibawa oleh Tuhan. Jangan mendatangi laki-laki, tapi tunggu dibawa oleh Tuhan, sehingga laki-laki bisa jatuh cinta dan berkata, inilah si dia. Makanya cinta harus diuji, sebab cinta ini banyak. Ada cinta karet, sana sini lengket. Nih, cinta berbahaya ini. Makanya di Purbasari saya protes seorang guru yang mengajar, pacaran dengan 100 orang gak apa-apa, sah-sah saja kata dia. 100. Ku bilang kalau satu istri Untuk apa pacaran dengan 100? Saya bilang sama Pak Bakari, rusak sekolah kita ini kalau diterapkan di sini, Pak. Di sini dilarang orang pacaran. Ada Taurat. Lalu kawan itu mengajar. Sebelum rusak sekolah kita, stop, aku bilang. Untungnya didengar. Saudara ini kalau Tuhan, cinta harus diuji. Apakah cinta itu cinta sejati yang datangnya dari Allah? Ada juga cinta bebas yang orang sekarang bilang free love. Nah, kita tidak menganut paham itu. Orang-orang remaja mengenal cinta monyet ya, yang bersifat sebentar dan lain sebagainya. Tapi setiap orang, laki-laki dan perempuan, harus bisa memahami bahwa cinta yang dia miliki, cinta sejati yang datangnya dari Allah, dan itu menghantar orang dalam pernikahan. Makanya Salomo yang penuh hikmat itu menulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19. Tolong saudara sulung bisa baca Amsal 19 ayat yang ke-14. Silakan. Saudara sulung ada? Amsal 19 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kenapa disebut karunia Tuhan? Karena dia dibawa oleh Tuhan ke dalam hati seorang pria, sehingga pria jatuh cinta dan kemudian berlanjut dengan pernikahan. Itulah cinta. Makanya setiap orang harus memahaminya. Kalau bangsa Israel tidak boleh menikah antar suku atau antar bangsa. Antar suku pun tidak boleh, apalagi antar bangsa. Jadi suku Lewi tidak boleh menikah dengan suku Benyamin. Makanya kalau kita membaca dalam Keluaran 2, Musa mengambil seorang istri dari suku Lewi. Jadi keduanya dari suku Lewi. Mereka tidak boleh antar suku, apalagi antar bangsa. Ketika Simpson, seorang yang diurapi oleh Tuhan, jatuh cinta kepada perempuan Filistin, perempuan Timna, bapaknya menegur, apakah tidak ada perempuan di antara bangsa kita sehingga kau harus mengambil perempuan dari bangsa lain, dari orang yang bersunat? Tapi Simpson ini menjawab bapaknya dengan, ambillah dia bagiku, aku suka. Ini jadi suka dengan cinta masih beda. Memang banyak orang menikah karena suka, lalu kemudian sesudah suka, suka-sukanya. Tapi cinta berbeda dengan suka. Makanya tiap orang harus memahami supaya pernikahannya akan menjadi sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan untuk menikmati kasih karunia Tuhan dan untuk melihat kenyataan kuasa Allah dinyatakan dalam pernikahan itu. Karena pekerjaan Allah yang terakhir dalam minggu penebusan adalah memberkati pasangan suami istri Adam dan Hawa. Allah berkata, beranak cuculah. Dan kemudian sesudah mereka diberkati, Allah melihat semuanya amat baik. Bukan hanya baik, amat baik. Sempurna. Nilai A, amat baik. Ketika dia menciptakan hari pertama terang, Allah melihat, baik. Dia menciptakan darat, baik. Semua ciptaan itu Tuhan memberi nilai baik. Tetapi ketika pasangan ini sudah diberkati, Tuhan berkata, amat baik. Sebab itulah juga setiap kita harus memahami bahwa Tuhan juga ingin kita untuk memasuki pernikahan menurut program Allah, menurut rencana Allah, supaya di dalam rumah tangga kita dinyatakan kemuliaannya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Tolong tayangkan 1 Yohanes 4 ayat 8. Tayangkan saja. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi ini, ya termasuk jatuh cinta. Jatuh cinta itu termasuk mengasihi. Makanya orang berkata, jatuh cinta berjuta rasanya. Tapi cinta harus betul, sejati. Tidak mengenal Allah maksudnya tidak memahami program Allah dalam hidupnya. Jadi kita harus juga mengasihi, jatuh cinta, supaya bisa memahami apa program Allah dalam hidup kita. Sebab Allah adalah kasih. Sebab itulah setiap orang harus memahami arti kasih, makna kasih, dan menjalankan kasih dengan benar. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, tayangkan saja, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ketiga dikatakan, atau tolong dibaca saja supaya jelas ya Pak Sulung, 1 Timotius 4 ayat yang ketiga. 1 Timotius yang keempat, ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Kalau di dalam ayat yang pertama disebut, tetapi roh dengan tegas mengatakan, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka itu melarang orang kawin. Jadi kalau ada satu agama yang melarang kawin, ya, kata Rasul Paulus, sesat. Karena menikah adalah program Allah. Sebab itulah setiap kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan menganugerahkan cinta ke dalam hati kita, dan kalau kita bisa mencintai seorang, menjadi pasangan hidup, berumah tangga, untuk melihat kasih karunia-Nya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena pelayanan Yesus yang pertama pun adalah menghadiri perkawinan di Kana Galilea. Makanya setiap orang harus memuliakan pernikahan itu. Dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang keempat dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Berulang-ulang dalam surat Paulus dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dalam buku surat yang lain, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Allah sangat menghargakan pernikahan. Sebab itulah pernikahan Adam yang pertama ini yang diberkati oleh Tuhan pada hari sejuk dikunjungi oleh Tuhan. Haleluya. Apakah saudara merasa perkawinan saudara juga dikunjungi oleh Tuhan? Amin. Apakah Tuhan mengunjungi rumah tangga kita? Jaga. Pernikahan itu harus sejuk. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kalau bahasa Batak Toba, di laun-laun nyari. Hari sejuk. Makanya setiap orang harus menjaga supaya pernikahan itu sejuk. Sikap kasar, suara kasar, tindakan kasar, apalagi main tempeleng, tidak boleh ada dalam pernikahan. Ada seorang bapak berkata begini, anggau om, mulu apalah muru hau tu, borumua, sama saya dibilang borumu, dak kewau luau lalu tangan. Bapaling muj, bapaling mejai hubulahun katanya. Ibe balak si pasu malumi, bejai tiap muru kau mabula meja. Bertobat kau, aku bilang nanti. Bermulu pala muru imana sehali sabula pe, mabula sada meja. Bah daripada imana ada bah, ni pastap inna itu tak boleh aku bilang. Hukum pernikahan di dalam rumah tangga harus tercipta suasana sejuk. Haleluya. Masungna maul kita medok haleluya. Haleluya ini. Makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menulis surat dan dia menjelaskan bahwa hubungan suami istri adalah rahasia besar. Adalah gambaran dari hubungan antara Kristus dengan gereja. Jadi kalau hubungan kita dengan istri tidak sejuk, enggak bisa kita memahami Tuhan Allah. Ya, harus sejuk. Itu sebabnya dia menulis kepada jemaat di Efesus. Saya selalu suka bacakan ini dalam Efesus 4 ayat 31 mulai. Bahasa Batak Toba ya. Bahasa Batak Toba. Dauma sianhamu nasa riting niroha dohot muruk dohot rimas enang hata songgak-songgak dohot isahisak songoni nasa hajahaton. Di dalam rumah tangga harus dijaga suasana sejuk. Tidak boleh suara-suara keras terdengar. Karena menurut psikologi, suara keras, songgak-songgak itu mengakibatkan stres. Itu bisa, itu menciptakan stres. Bukan saja bagi yang disonggak, tapi bagi yang mendengar. Kalau sudah punya anak, anak-anak pun bisa stres apabila orang tua berantem. Makanya saya pernah fotokopi kan, kalau saudara ingat saya lampirkan di warta jemaat, stop berkelahi, mencegah stres anak-anak. Rupanya anak-anak pun yang masih usia bulanan, masih hitung usia bulanan, sudah bisa stres. Bahkan bayi dalam kandungan bisa stres. Makanya Paulus begitu tegas. Dauma nasa riting niroha. Rimas. Rimas itu sudah termasuk main pukul. Supaya apa? Karena Tuhan sangat menginginkan Dia hadir di antara kita. Dia hadir dalam kesejukan kepada rumah tangga yang sejuk. Mulongi bagi kamu nama berbeda. Lomodur kamu mertamu musa itu sih. Ngedida marsepata doa ke piring balanga. Baru enon. Neng mertamu itu sih. Satu kali saya mau makan pangsit dengan istri saya ketika itu masih bebas kolesterol. Sudah kami pesan pangsit ini untuk dua orang. Tapi asik pasangan suami istri ini sudah di situ pun kami. Belum tinju-tinjuan. Tapi ini si perempuan terus-terus. Si suaminya sudah mulai diam tapi dia terus. Akhirnya saya bilang, maaflah dulu ya, nantilah lain kali kami datang makan pangsit. Teruskan kalian dululah. Lauhami, balomo nama semua nomor dua tidak. Tuhan Allah pun ingin, dia adalah tamu yang tak kelihatan dalam rumah tangga kita. Dia adalah pendengar yang setia terhadap setiap perkataan. Kalau ada kata kotor, cakap kotor, dia dengar, dia rekam. Dia adalah tamu yang setia yang memonitor, merekam semua kejadian. Jadi jangan saudara kira kalau kita lagi berantem Tuhan tak ada di situ. Dia ada hanya ketika kita berdoa. Tidak. Itu sebabnya ketika Allah mengunjungi Adam dan Hawa pada hari sejuk. Sebab sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setiap hari pada waktu hari sejuk di sore hari, di tikialugu natar angon-angon, Tuhan Allah hadir menjenguk mereka, berhadapan dengan mereka muka dengan muka untuk memberkati mereka, melimpahkan kasih karunia-Nya kepada mereka. Hal ini kita melihat dalam kitab Ayub. Ayub pasal 29. Ayat 1 mulai. Saya baca Ayub 29. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Ah, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, mestinya masa mudaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Allah sangat suka hadir di rumah tangga kita. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Ayat yang kelima, ketika yang maha kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermendikan dadih. Dadih atau susu adalah simbol dari kelimpahan. Jadi kalau Allah hadir dalam rumah tangga kita yang sejuk, kelimpahan mengalir. Haleluya. Loh, haleluya. Dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Dadih atau susu maupun minyak adalah simbol dari ekonomi yang makmur. Dan inilah yang dibawa Tuhan kepada pasangan suami istri. Sebab itulah kita harus menjaga pernikahan kita itu berada dalam sejuk, supaya kita melihat Allah hadir dalam rumah tangga kita membawa berkat. Karena itu tujuan pernikahan itu dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Memang tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan seorang laki-laki memperoleh keturunan, menjadi seorang ayah. Jadi pernikahan itu adalah untuk prokreasi, ya, supaya ada kelanjutan keturunan. Tapi bukan itu tujuan satu-satunya. Karena dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 9 dikatakan, hendaklah engkau hidup bersenang-senang dengan bini yang kau kasihi. Tolong terjemahan yang lama, ya. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nah, ini dia. Hendaklah engkau hidup bersenang-senang dengan bini yang kau kasihi pada segala umur hidupmu yang sia-sia. Terjemahan yang benar, pendek. Pendek usia ini hanya 70. Kalau menikah usia 30-an, berapa lama lah berumah tangga? Yang telah dikaruniakan Allah kepadamu di bawah langit ini, segala harimu yang sia-sia itu, karena itulah bahagianmu daripada hidup ini. Jadi untuk apa kita menikah? Untuk bersenang, untuk berbahagia. Bukan untuk konflik. Ya. Makanya sekali lagi, setiap orang harus menghargai pernikahannya sebagai lembaga ilahi. Menjaganya supaya terdapat suasana sejuk. Makanya gunakanlah bahasa manis. Bahasa yang membangun iman, bahasa yang membangun semangat. Karena pernikahan ini untuk prokreasi sekaligus rekreasi, bersenang. Jadi di rumah tangga itu kita harus bisa menciptakan rekreasi. Dan ikut tubali, tubaliat pe boi-boi do rekreasi. Kalau emu lo uang nggak tubali, balau mah. Ya kan, kalau ada. Tapi di rumah ciptakan suasana sejuk, ya. Supaya apa, barang-barang yang ada di dalam rumah bisa menyenangkan. Semua pada tempatnya. Halaman pun diurus supaya sejuk. Haleluya. Jadi rumah tangga itu harus sejuk. Supaya itu menjadi tamasya kita. Dan kalau Tuhan melimpahi berkatnya, boleh juga pergi jalan-jalan, ya. Pergi ke Batam, dari Batam ke Jakarta, kemudian ke Bali, ke Lombok. Silakan. Tapi rumah tangga itu sendiri, rumah kita itu sendiri harus tempat kita wisata, bersenang. Makanya jangan biasakan bertengkar dalam rumah. Rumah tangga bukan tempat bertengkar, untuk bersenang. Amin. Loh, amin. Sebab itu sudah disuruh Tuhan, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah saksi pernikahan itu, yang mengamati seluruh kegiatan dalam rumah itu, sampai air mata juga yang keluar dalam pernikahan itu diamati oleh Tuhan. Jadi kalau seorang istri menangis di rumah tangga, Tuhan Allah juga melihatnya. Kitab Maleakhi pasal 2. Dan ini bisa menghambat doa. Nabi Maleakhi adalah nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Karena bangsa Israel pun dalam berumah tangga sering terjadi kedapatan KDRT. Ayat 13 Maleakhi 2. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Jadi kalau ada rintihan dalam rumah tangga, ada air mata, ada tangisan, persembahan kita pun termasuk persembahan doa enggak diterima Tuhan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oh, sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi ketidaksetiaan dalam pernikahan membuat seorang istri berurai air mata karena kena tempeleng, karena kena marah dan lain sebagainya. Membuat persembahan doa tidak diterima Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, supaya doamu jangan tergendala. Duduklah dengan budi pekerti yang baik. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi istri itu teman sekutu, istri seperjanjian. Makanya sebelum diberkati pernikahan itu harus kita dengar mereka berjanji. Berjanji harus. Dan ingkar janji akan berakibat hukuman dari Tuhan. Makanya setiap orang harus setia kepada pasangannya, supaya kita menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Dari pacaran sudah harus menunjukkan kesetiaan sampai ke jenjang pernikahan, setia. Supaya kita bisa menurunkan keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, bukan pencopet-pencopet, penyuka sabu-sabu, narkoba, ekstasi dan lain sebagainya, yang membuat kita terpaksa berderai air mata. Tapi Tuhan mengharapkan dari pernikahan kita akan lahir keturunan ilahi. Sebab itulah setiap orang harus menghargai pernikahan sebagai sebuah lembaga yang dipersatukan oleh Tuhan. Sekarang kita melihat ada problema juga. Ketika berlangsung perkawinan di negeri Kana, terjadi kekurangan anggur. Dan nampaknya tamu-tamu belum mendapatkan anggur. Bagi bangsa Israel, di pesta minum anggur adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Jadi enggak ada orang bikin pesta tanpa anggur. Harus ada anggur. Ya mungkin kalau kita orang tua jagalah yang harus ada kan. Asal hurang jaga lonang kui marungutung manaro. Asal nodo pesta katanya. Yahudi anggur terpenting. Dan ketika pesta sedang berjalan, terjadi kekurangan anggur sampai kehabisan. Mulai dari kurang, akhirnya habis. Habis. Ini adalah gambar dari problema yang dialami dalam pernikahan, di mana anggur yang adalah simbol dari cinta bisa berkurang. Jadi tidak selamanya seperti suasana bulan madu, ya. Ada juga mas anggurnya mulai menipis hingga habis. Nah, ketika ini habis, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Penyelewengan, dusta dan lain sebagainya menjadi bumbu-bumbu yang tak diinginkan. Dalam kitab Kidung Agung pasal pertama ayat yang kedua, tolong Pak Sulung, Kidung Agung pertama ayat yang kedua. Kidung Agung pasal 1 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Jadi anggur adalah simbol dari cinta. Dan cinta itu harus dipelihara dalam rumah tangga, ditumbuh kembangkan, sebab dia seperti tanaman, harus ditumbuh kembangkan. Sebab bila cinta itu turun, bahkan habis, maka ini bisa berakibat kepada karir. Karir. Makanya kalau seorang suami kurang mencintai istrinya, itu bisa berakibat ke karirnya juga. Mengapa Ishak diberkati oleh Tuhan 100 kali ganda? Dan ia menjadi kaya dan bertambah kaya dan sangat kaya. Karena Ishak menciptai Ribka sampai di hari tua. Bukan hanya ketika muda. Kejadian pasal 26 ayat 8, tolong Pak Sulung. Kejadian 26 ayat 8. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8. Panjang tiap-tiap tenda. Kejadian 26 ayat 8. Kejadian pasal 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ini ketika mereka sudah di atas umur 60 tahun. Karena ketika itu Yakub dan Esau sudah lahir. Dan untuk menunggu Esau dengan Yakub lahir itu 20 tahun. Jadi usia mereka ketika ini sudah tua, sudah lansia, ya. Tapi masih saling mengasihi. Sampai Abimelek, raja orang Filistin, terkagum-kagum melihat orang tua ini saling bercinta. Sehingga diperintahkannya lah kepada seluruh rakyatnya agar jangan ada yang mengganggu orang itu. Ayat 11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Kalau orang hidup dalam cinta kasih, dia aman. Itu makanya Tuhan berkata kepada para suami, hai suami, kasihilah istrimu. Karena cinta ini kuat. Dan kalau orang hidup dalam cinta, bisa menghantar dia sampai lanjut umur 70 hingga 80 tahun. Makanya dipelihara cinta itu dalam rumah tangga. Jangan jadikan rumah tangga menjadi timur tengah untuk berantem bagi Yahudi dan Palestina, ya. Tapi rumah tangga kita adalah menjadi tamasya kita, di mana kita bisa rekreasi. Itu sebabnya kemudian sesudah dia terlindung dari gangguan, ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Mengapa Ishak diberkati Tuhan? Karena dia sayang istrinya. Maka para suami kalau mau diberkati oleh Tuhan, sayangi istrimu. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak menjawab, jangan ikut ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Amin. Amin. Kalau amin, aman, ya. Karyanya diberkati itu. Makanya Mazmur 128, berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Baiklah engkau, baiklah keadaanmu. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Pekerjaan karya diberkati oleh Tuhan. Itu tergantung bagaimana orang hidup dalam rumah tangganya. Karena Tuhan adalah saksi pernikahan kita yang merekam, memonitor semua kegiatan kita. Ada saya tahu si orang jemaat di Balgaja. Bilang istrinya pun, maaf, babi. Mejuina tanah. Coba. Sampai tua enggak nampak hasil kerjanya. Masa kekasih istri. Sampai ibu itu. Tolong amang tanya ke kamu. Hai kanu borngi do ido hatana. Ngainang buat temu maka pasti baik kamu tu si pareo munai baik kamu apa roti eh hiasa unang terpa bigi-bigi. Macam mana? Tak mungkin berapa lagi sudah tua. Isak diberkati kenapa? Dia cinta istrinya. Dan ini harus jaga. Cinta itu bukan hanya ketika bulan madu. Tapi sampai masa tua, seperti kita menyanyi, sampai masa tuamu harus, sampai masa rambut putih di kepala. Ketika rambut putih di kepala itu pertanda kita mau diberkati oleh Tuhan. Saat itu cinta harus dijaga. Tentu cinta itu beda implementasinya ketika muda dengan ketika tua, tapi cinta tetap cinta. Bahkan ia kian lama kian kaya. Jadi tidak kaya mendadak. Makanya jangan ada mimpi-mimpi kaya dari judi, dari togel, dari apapun. Dari hadiah di... Sekarang kan banyak di HP yang Anda beruntung dapat 100 juta katanya. Tak usah diladeni. Tunggu berkat Tuhan membuat Anda kaya juga. Ia mempunyai kumpulan kambing dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara-saudara Tuhan. Untuk apa orang berumah tangga? Supaya diberkati oleh Tuhan. Supaya dilimpahi Tuhan kasih karunia. Makanya dia ada dalam rumah tangga kita sebagai tamu. Mendengar setiap perkataan. Mengamati setiap perbuatan. Memonitor seluruh aktivitas kita. Mungkin seorang suami berkata, enggak tahu dia. Kalau di kantor dia, dia kira istri tidak tahu. Memang istri tidak tahu. Tapi Tuhan Allah tahu. Dan Tuhan Allah bisa membisikkan keperasaan istrinya. Tak beres lagi suamimu itu katanya. Makanya orang curiga. Sebab itu harus dijaga. Jangan sampai anggur itu habis. Dan kalau sampai habis, solusinya pergi kepada Yesus. Haleluya. Setungga dong nalau mengalului datu. Amin. Banyak orang jadi rusak rumah tangganya karena cari dukun. Maksudnya supaya baik. Alai tersubang ma. Nah ini kan ilmunya dukun-dukun itu ada pantangannya. Tersubang. Saya tahu seorang yang menjadi meninggal karena istrinya bikin ya apa yang dikasih dukun, tapi kena pantangannya mati. Habotoan naina ya dukut si matuana dotong. Maksud dunia na makela dan asa sungunut alai asa horas nga mati jolma. Alana saya diungkap jolma do nerohana hidupan habotoan tong. Cari Yesus. Karena yang mempertemukan adalah Yesus, adalah Tuhan. Yang membawa seorang perempuan ke dalam hati laki-laki adalah Yesus. Yang memberkati adalah Tuhan Allah. Kalau ada permasalahan, kekurangan, cari Yesus. Amin. Maria pergi kepada Yesus melapor. Mereka kehabisan anggur. Yesus tidak langsung memberi anggur turun dari langit. Yesus malah berkata, apakah untukmu dan untukku? Saatku belum tiba. Mengapa orang malas berdoa? Karena ketika berdoa tidak langsung ada jawaban. Coba jo, melutiki martangia kita, nipangido parumain, nipangido helai, turijulu niba sosot. Hati. Dan kepehulani ulau na martangangin semenogot tubuh hari. Tapi Tuhan ada waktunya, ada timingnya. Tapi Maria berkeyakinan, apabila aku sudah serahkan kepada Tuhan, beres. Pulang dia, tidak membawa anggur. Makanya rajinlah berdoa. Sekalipun saat berdoa, belum ada jawaban. Pasti Tuhan akan datang campur tangan. Makanya kita menyanyi, kau turun tangan memberkatiku. Jadi kalau saudara berdoa yakin Tuhan campur tangan, jangan sampai orang lain yang campur tangan. Akhirnya Maria pulang tidak membangur, tapi Yesus datang sampai kepada pelayan-pelayan. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita melihat di sini ada pelayan-pelayan yang manis, yang tidak banyak pertanyaan, tidak banyak tingkah. Kalau mereka berkata, untuk apa Yesus air perigi diisi penuh-penuh? Nanti sakit perutlah orang minum air perigi ini. Ya kan? Masa air perigi disajikan. Tapi mereka adalah pelayan yang manis. Isi penuh katanya, isi. Tidak terlalu besar tempayan-tempayan itu. Hanya 2-3 buyung air. Diisi sampai penuh. Mujizat datang dari air. Anggur terjadi dari air. Air adalah simbol dari firman Allah. Kalau kita mau melihat mujizat dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kita harus penuh dengan firman Allah. Dari firman Allah yang kita dengar, dari firman Allah yang kita yakini, terjadilah mujizat. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Masa air perigi dibawa kepada pemimpin pesta untuk isi. Tapi bagi pelayan-pelayan, ya memang tugasnya hanya melakukan apa yang ditugaskan. Timba air katanya timba, bikin penuh katanya bikin. Bawa katanya bawa. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kita harus punya anggur, punya cinta kasih, bukan hanya pada bulan madu, tapi sampai masa tua. Anggur masih tetap di rumah kita. Karena apa? Yesus hadir. Yesus mempersatukan, Yesus memberkati. Problem apapun yang menerpa rumah tangga kita, pertahankan rumah tangga sebagai lembaga ilahi. Karena Allah yang mempersatukan kita, Allah yang memberkati kita. Kalau ada problem, kalau ada kekurangan, termasuk kekurangan duit, Tuhan bisa campur tangan. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Firman-Nya berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Betapa sering rumah tangga akibat duit cekcok, akibat kekurangan cekcok. Mestinya kalau datang kekurangan harus tambah cocok. Aina baru nengat deh, nah orang mertangi yang gue itu netong. Munak saya masih pasalah-salahan. Munang roi nai hotong solo mertangi yang ini, namu saya. Amat tamu saya madokai hobul hujung mertangi yang nama lasan. Aita badau do pasu-pasu semua nih. Datanglah bersama-sama kepada Tuhan. Dia hadir. Kita tak melihat dengan mata luar kita, tapi Dia melihat kita sampai ke dalam hati. Karena itu saudara yang dicintai Tuhan, marilah kita sadari bahwa rumah tangga kita adalah merupakan gereja kecil di mana Yesus hadir di dalamnya. Dia adalah tamu yang tak kelihatan, yang memonitor semua aktivitas kita, mendengar setiap perkataan, mengamati setiap perilaku kita. Dan Dia berkeinginan melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa melimpah dengan dadi. Sungai minyak mengalir, mengaliri kehidupan kita sehingga kita bisa berkata seperti Raja Daud, Tuhanlah gembalaku, aku tidak kekurangan.